imut banget anjir. Nungguin ya. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong pasti percaya. Serius dan kita sudah menang. Semungkin aku berubah. Sayang tolong tetap percaya. Cinta ini sedang kemarin. Serius. Nungguin ya. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong pasti mati percaya. Serius dan kita sudah menang. Semungkin aku berubah. Sayang tolong tetap percaya. Cinta ini sedang kemarin. Serius dan kita sudah. DJ Opus Remix. Sayang gak dapat, tolong gak bicara. Hapus tuh air mata, jam bikin perlu. Oh, up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.